الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam ini dengan limpah kurnia daripada Allah, kita semua dapat berkumpul dalam majlis ilmu. Kita baru sahaja selesai solat jenazah. Nabi SAW telah mengiktiraf dengan kata Nabi, "Man sallal janazah falahu qirat, man tabi'ahu ilal qabri falahu qiratan." Faqala, "Man qirat ya Rasulullah?" قال الثواب مثل ذهب أو مثل جبل الأحد. Nabi beritahu kepada kita, tuan-tuan, semangat kepada kita. Kata Nabi, sesiapa yang dia solat jenazah, dia dapat satu qirat. Sesiapa yang ikut jenazah sampai ke tanah perkuburan, dia mendapat dua qirat. Dalam hadis yang lain, sesiapa yang mengiringi jenazah untuk disolatkan, dia dapat satu qirat. Dan sesiapa yang solat jenazah setelah dia iring jenazah, dia mendapat dua qirat. Maksudnya sama ada orang tu dia iring jenazah sampai ke tempat solat, lepas dia solat dia balik, ataupun dia solat jenazah kemudian dia iring jenazah ke tanah perkuburan. Kedua-dua mereka mendapat dua qirat. Sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu qirat? Kata Nabi, satu qirat pahala sebesar bukit Uhud. Jadi tuan-tuan, kita baru solat jenazah, berbanggalah tuan-tuan. Telah masuk dalam saham akhirat kita pahala sebesar bukit Uhud. Subhanallah. Hari kiamat nanti kita akan tengok betapa besarnya ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Dan ambil iktibar, esok lusa akan datang sehari dua, kita pula akan disolatkan seperti tadi, dan kita juga akan diusung ke tanah perkuburan dan dikebumikan. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita berkongsi hadis pada malam ni, insyaAllah saya janji dengan tuan-tuan nak baca kitab. Tapi kitab yang saya order tu tak sampai-sampai lagi. Mungkin bulan depan baru sampai insyaAllah. Kita berada pada 12 Rejab, tuan-tuan. Maksudnya, kita berada pada bulan Rejab. Kita yang nak mengaji hadis ni, pada bulan Rejab, untuk maklumat kita semua, ada hampir 7 atau 8 hadis yang sangat masyhur, tetapi kebanyakan hadis ini bermasalah. Nanti sesiapa yang ada email boleh bagi pada saya, kita dah tulis dan saya boleh forwardkan email itu pada tuan-tuan. Ianya masyhur kata para ulama hadis, tetapi kebanyakannya bermasalah. Sebab tu para ulama hadis, dia dengar satu saja bicara, dia boleh tahu dah ini hadis ke, ini pepatah ke, ini kata-kata ke, dia boleh tahu dah. Macam kita dah tahu sekalian, orang Melayu dia ada pantun, dia ada syair, dia ada peribahasa, dia ada puisi. Kita dengar, kita tahu dah yang ni syair. Sebab kita ada ilmu. Sama juga dengan ni. Antara hadis yang masyhur yang akan dikemandangkan kepada kita pada bulan Rajab, Rajab Syahrullah, Syaban Syahrun Nabi, Ramadan Syahr Ummati. Yang membawa maksud ialah Rajab itu ialah bulan Allah, Syaban itu adalah bulan Nabi, dan Ramadan itu adalah bulan umat Nabi. Para ulama bersetuju hadis yang selalu kita dengar ini antara hadis yang palsu yang dibuat oleh Ibnu Jahdam, seorang perawi hadis yang sangat dusta. Dia yang membuat kepalsuan hadis ini. Maka hadis ini ulama hadis bersetuju haram kita sandarkan pada Nabi, kerana ia adalah merupakan hadis palsu. Rejab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi. Sambungan daripada hadis yang palsu ini ialah meminta kita agar salat ar-raga'ib. Salat ar-raga'ib nanti saya akan bahas dalam kuliah kita hari Khamis, hari Rabu nanti. Rabu keempat saya akan cerita kepada tuan-tuan sepotong hadis yang palsu mengenai salat ar-raga'ib. Saya ingat salat ar-raga'ib ni Melayu kita tak buat. Orang Melayu kita tak buat solat Khamis minggu pertama bulan Rejab. Antara Maghrib dan juga Isyak, solat 12 rakaat. Saya ingat orang kita tak buat, betul tak? Yang kedua sambungan hadis palsu ini ialah meminta kita berpuasa 3 bulan berturut-turut. Rejab, Syaban dan juga Ramadan. Saya ingat di kampung-kampung ada lagi orang buat benda ni. Kan mereka puasa 3 bulan sekaligus. Baik, kata para ulama, kita tak boleh beramal dengan hadis ni. Sebab pertama hadis ni palsu. Palsu. Yang kedua, hadis ini berlawanan dengan 3 hadis yang sahih. Maksudnya kata para ulama, orang yang berpuasa 3 bulan berturut-turut, mereka merempuh 3 potong hadis Nabi. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita, kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pengasas mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab dia Al-Umm, dia bawa hadis ni dalam kitab dia. Apa dia? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi bersabda, "Idza stanfa Sya'ban fala tasumun." Tuan-tuan pun pernah dengar hadis ni. Apa kata Nabi? Kata Nabi, bila masuk 15 Sya'ban ke atas, jangan sesiapa pun berpuasa. Sebab lagi 2 minggu nak masuk Ramadan. Hadis ni kata Imam Tirmizi, hasan lagi sahih. Sebab lagi 15 hari nak masuk Ramadan, Nabi nak suruh buat persiapan. Nak makan, minum apa bagi puas-puas. Nanti bulan Ramadan, hari dok biasa makan, minum, waktu tu tak boleh makan dan minum. Kecuali dibenarkan berpuasa 3 kumpulan. Pertama, orang yang belum mengqadha puasa. Dia belum qadha puasa. Walaupun 15 Syaban ke atas, dia boleh puasa. Yang kedua, orang yang memang istiqamah berpuasa Isnin dan Khamis. Dia Isnin Khamis ni duk biasa puasa, dia tak ada masalah berpuasa. Ataupun orang yang memang istiqamah berpuasa puasa Nabi Allah Daud AS. Semua orang tahu Nabi Allah duk puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Beda dengan kita, kita buka puasa tiap-tiap hari. Dekat nak Ramadan baru puasa balik. Tu beza dengan kita. Jadi orang yang berpuasa 3 bulan ini kata ulama, selain beramal dengan hadis palsu, dia melanggar hadis Nabi yang pertama. Sebab dia tidak termasuk dalam golongan yang boleh puasa. Yang boleh puasa 15 Syaban ke atas, orang yang belum qada, orang biasa puasa Isnin Khamis, dan yang ketiga orang yang biasa puasa Nabi Allah Daud. Pertama. Yang kedua, dia melanggar kata para ulama sepotong hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan pun tahu hadis ini, Abu Hurairah bagi tahu kepada kita, Nabi bersabda, "La tataqaddamar Ramadan bisawm yawm aw yawmain." Amr bin Yasir juga menyebut dalam hadis Muslim, "Man shama al-yawmal ladhi yushakku fihi faqad asa Abu Qasim." Apa dia maksud dia? Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, janganlah kita mendahului berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Maksud di sini, Nabi larang kita puasa pada hari Syak. Sampaikan Amr bin Yasir kata, siapa yang berpuasa pada hari Syak, dia telah melakukan maksiat kepada Nabi. Hari Syak, ulama bersetuju hari tengok anak bulan. Kalau esok tak jadi puasa, lusa puasa, esok pun hari Syak. Sehari atau dua hari sebelum Ramadan, Nabi tak bagi puasa. Kecuali tiga kumpulan tadi. Orang yang kebetulan belum lagi mengqada puasa. Walaupun hari Syak, dia boleh qada puasa. Orang yang duk biasa puasa Isnin Khamis, kebetulan hari Syak jatuh hari Isnin atau Khamis, silakan. Dia boleh berpuasa. Atau orang yang berpuasa Nabi Allah Daud, puasa sehari, puasa buka sehari, puasa sehari, buka sehari, dia boleh berpuasa. Orang lain jangan puasa. Nampak tak? Dia melanggar hadis Nabi yang kedua. Dan yang ketiga yang lebih jelas, dia melanggar sepotong hadis riwayat Bukhari sebagaimana disebut oleh isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Wallah ma ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam istikmal siyam syahr ramadhan siyam illa fi syahr ramadhan. Kata isteri Nabi Aisyah, demi Allah, aku tak pernah tengok Nabi berpuasa sebulan penuh melainkan pada bulan Ramadhan saja. Aisyah sebut tuan-tuan sekalian. Aku tak pernah tengok Nabi puasa sebulan penuh melainkan bulan Ramadhan. Dan pada bulan Syaban, kata Aisyah, Nabi banyak berpuasa. Bukan Nabi puasa sebulan penuh dah. Bulan Syaban Nabi banyak puasa. Beza puasa sebulan penuh dengan banyak puasa. Bulan ni tuan-tuan banyak puasa. Banyak puasa tu mungkin 5 hari, mungkin 6 hari, mungkin 7 hari. Sebab apa Nabi banyak puasa? Sebab kebanyakan isteri Nabi mengqada puasa pada bulan Syaban. Kata Aisyah, kebanyakan isteri Nabi sebagaimana disebut oleh Imam Syaukani dalam kitab dia Nailul Autar, kebanyakan isteri Nabi mengqada puasa pada bulan Syaban. Nah, kata para ulama, ini menunjukkan tidak salah kalau ada muslimat yang dia nak lewatkan qada puasa. Maksudnya dia nak puasa sunat dulu, puasa 6 lah, puasa apa dia? Hari Arafah ke, puasa hari Ashura ke, dia nak lewatkan qada puasa. Jawapan dia tidak salah. Tetapi kata para ulama, lebih baik dia tunaikan hutang dia dulu, dia qada puasa, kemudian baru dia berpuasa sunat. Ini yang terbaik. Tapi kalau dia nak puasa sunat dulu, dia nak lewatkan qada puasa, tidak menjadi masalah, tapi dia kena bagi tahu pada waris dia, yakni pada suami dia. Dia ada seminggu tak boleh puasa, dia udur. Dia nak puasa sunat, dia nak lewatkan qada puasa. Suami dia tahu, isteri aku ada seminggu lagi tak qada puasa. Jadi apa-apa pada isteri dia, meninggal dunia dan sebagainya, maka dia bertanggungjawab untuk berpuasa kepada isteri dia. Kalau tak mampu, masa tu barulah dia membayar fidyah. Bagi makan sehari seorang orang miskin, seminggu isteri dia tak boleh puasa bagi makan 7 orang-orang miskin. Saya teringat tahun lepas saya mengajak di satu masjid di kawasan Pandan. Bila kita buka surah Jawa, seorang lelaki kebetulan isteri dia bulan Ramadan 2009 sakit masuk hospital. Duk sihat elok ni. Sakit masuk hospital seminggu meninggal dunia. Dia kata, "Ustaz, seminggu dia di hospital, seminggu tak boleh puasa. Dia meninggal dunia, saya tak perlu bayar fidyah. Sebab saya boleh puasa dekat dia. Bukannya saya tak mau puasa dekat dia, Ustaz. Saya tak tahu nak niat puasa macam mana." Jangan tuan-tuan nak niat nawai itu, sauma ghadin aruh isteri itu. Kita kata tak usah pening kepala bang, kata esok atau malam ni lepas isya, esok abang niat nak puasa ke arwah isteri abang, clear, selesai. Atau esok abang niat bangun makan sahur, bangun sahur nak puasa untuk arwah isteri, selesai. Tak mau, saya mau niat juga ustaz, dia kata. Kita tanya dia nak bahasa Melayu ke bahasa Arab, dia tanya mana mudah. Kita kata hak mudah bahasa Melayu. Okey, saya ambil kertas dulu. Dia pun ambil kertas, ambil pen. Saya pun ajak dia, sahaja aku puasa esok hari untuk arwah isteri aku. Baru ni bulan Ramadan sakit masuk hospital seminggu. Tak sempat qada puasa, meninggal dunia. Aku juga jadi mangsa kena puasa dekat dia kerana Allah. Betul ke lah? Dah tanya, dah bagi tahu, tanya betul tak betul pula. Nampak tak? Tosah pening kepala buat niat betul sekali. Maka dia boleh mengqada puasa atau melewatkan qada puasa, kedua-duanya boleh. Nah, di sini juga para ulama kata kepada kita, sebab apa isteri Nabi tak buat dua dalam satu? Kan muslimat kita cerdik kan, dia niat qada puasa 6 sekali. Hak cerdik sikit lagi, 3 dalam satu, aku puasa qada puasa 6 dengan hari Isnin sekali. Dia 2 dalam satu, 3 dalam satu ni shampoo saja. Puasa tak ada tuan-tuan. Isteri Nabi puasa sunat. Puasa 6, puasa Isnin Khamis, puasa sebulan 3 hari. Mereka lewatkan qada puasa. Jadi boleh lewatkan qada puasa. Jadi apa kena mengena isteri Nabi lewat qada puasa dengan Nabi berpuasa pada bulan Syaban? Apa kena mengena? Kena mengenanya, Nabi bila balik lepas daripada solat subuh ke rumah, tanya isteri Nabi pada bulan Syaban, tak buat sarapan ke? Kata isteri Nabi, tak buat lagi. Nahnu sha'im, kami puasa hari ini. Kata Nabi, idzan, kalau macam tu, aku pun puasa sekali dengan kamu. Kalau hari itu hari Isnin, Nabi puasa hari Isnin. Kalau hari Khamis, Nabi puasa hari Khamis. Kalau 13, 14, 15 bulan Islam, Nabi puasa 13, 14, 15 bulan Islam. Jadi Nabi kata kepada isteri Nabi, kalau macam tu tak apa, aku puasa sekali dengan kamu. Sama macam kita, betul tak tuan-tuan? Kita balik bulan Syaban nanti kan, lepas subuh balik rumah, tengok isteri tak buat sarapan. Tanya dia, tak buat sarapan lagi ke? Dia kata tak buat lagi. Sebab apa? Puasa. Okey, tak apa, abang makan kat kedai. Kalau Nabi tadi tak apa aku puasa, kita tak apa, abang makan kat kedai hari ini. Jauh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Pertama, hadis itu palsu. Yang kedua, bercanggah dengan 3 hadis Nabi. Yang keempat, tuan-tuan balik buka di rumah kita semua kitab Imam Syafi'i. Di rumah tuan-tuan mesti insya-Allah ada kitab Al-Umm. Kalau tak ada kitab Al-Umm, kitab Mu'tamad fil fiqhi Syafi'i. Tak ada juga kitab fiqh manhaji ala madhahib Syafi'i. Tak ada juga. Ah, susah macam tu. Okey, sekurang-kurangnya di rumah tuan-tuan ada kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Tuan-tuan balik cari bab siam tatawwu. Bab puasa-puasa sunat. Cari dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi, tokoh mazhab Syafi'i ini, bawa satu bab puasa sunat. Dia bawa bab puasa 6 pada bulan Syawal, dia bawa nas. Puasa sebulan 3 hari, dia bawa nas. Puasa Isnin Khamis, dia bawa nas. Puasa hari Ashura, dia bawa nas. Puasa hari Arafah, dia bawa nas. Puasa apa dia? Nabi Allah Daud AS, dia bawa nas. Banyak berpuasa pada bulan haram, dia bawa nas. Puasa 3 bulan ni dalam kitab Syafi'i bukan kata nas, bab pun tak ada tuan-tuan. Tapi kita yang mengaji ni insya-Allah boleh fahamlah. Saya nak sebut benda ni kepada orang kampung susah tuan-tuan. Saya teringat tahun lepas saya dijemput ceramah di Ipoh. Dia bagi tajuk Rejab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi. Salah orang panggil kita. Kita pergi 2 jam ceramah bab ni saja. Bab jangan puasa dan sebagainya 3 bulan. Kita buka soal jawab. Semua tak tanya. Bila tak tanya tu kita ingat kira faham lah tu. Lepas daripada apa? Lepas daripada kuliah, buat makan-makan. Nak masak kambing hari tu. Kita makan kuih. Sana masak kambing. Tak faham sudah, nampak tak? Masak kambing, tuan-tuan. Jadi kita duduk dengan AJK satu meja. Orang kampung ni jemaah surau 7-8 meja duduk sebelah. Masa duduk makan tu, dengar tuan-tuan. Oh, tak lalu makan tuan-tuan bila dia kata kat kita. Kita buka soal jawab, tak mau tanya. Ni ustaz ni daripada planet mana ni? Orang duduk biasa puasa, tak bagi puasa. Tu dengki kat kita tu. Pasal tu badan dia besar ni tu. Oh, tak baik. Oh. Kata bab badan tu sensitif, nampak tak? Jadi kita duk dengar tak lalu, duk kupas pisang ni, duk makan kulit. Orang kupas pisang, makan isi dah, duk kupas pisang, duk makan kulit. Duk dengar orang kata, bukan tak mau bagi puasa. Nak puasa juga pada bulan Rejab, tuan-tuan puasalah puasa yang tak ditentukan. Kita puasa mana-mana pada bulan. Contohnya, kita boleh puasa hari Isnin Khamis. Mana-mana bulan pun kita boleh puasa. Ataupun kita boleh berpuasa 3 hari. 13, 14, 15 bulan Islam. Atau nak banyak puasa juga, puasalah puasa Nabi Allah Dawud alaihissalam. Jangan puasa 3 bulan berturut-turut. Kerana kita dah kemukakan 3 nas tadi. Bahawa ianya bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah, apa dia? Allah bagi keizinan kepada kita untuk kita beramal pada bulan Rejab, pada bulan Syaban. Dan insyaAllah tak lama lagi kita akan jumpa bulan Ramadan. Bulan yang sangat-sangat dinantikan oleh sahabat Nabi. Ingatlah, kata Aisyah, Nabi hanya berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan sahaja. Bulan Rejab termasuk dalam bulan-bulan haram. Kita boleh banyak berpuasa pada bulan Rejab. Tapi bukannya berpuasa sebulan penuh. Wallahu a'lam, ini sebagai mukaddimah saja pada malam ni. Tuan-tuan pun boleh tanya bagi jelas, tak mau nanti masa makan bising pula. Sini tak nak makan, tuan-tuan balik terus, tak apa. Jadi tak takut saya nampak. Wallahu a'lam. Para ulama melarang sebab pertama hadis itu palsu. Yang kedua, dia melanggar 3 hadis Nabi yang kita baca tadi. Ada setengah ulama mengatakan puasa 3 bulan wasal bersambung ini, ada setengah ulama mengharamkan. Dan ada setengah ulama kata tak sampai haram, hanya sekadar makruh saja. Nah, makruh pun tak disukai, lebih baiklah macam mana Nabi bagi tahu kepada Abdullah bin Amr bin As, Nabi bagi tahu kepada dia yang dia nak puasa terus ni, kata Nabi, inna ahabba siyam ila Allah siyamu Daud kana yasumu yauman wa yuftir yauman. Kata Nabi, wahai Abdullah bin Amr bin As, betul nak banyak puasa. Nak hebat semua puasa. Puasalah macam puasa Nabi Allah Daud. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Sampaikan tadi saya sebut, Abdullah bin Ammar bin Yasir sebut, man sawmal yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Aba Qasim. Kata Ammar bin Yasir, siapa yang puasa juga pada hari Syak. Sebab orang puasa 3 bulan ni, dia puasa derek, tuan-tuan. Hari Syak pun dia puasa, walaupun dia tak tersenarai. Kata Ammar bin Yasir, dia puasa juga hari Syak, dia melakukan maksiat pada Nabi. Takut tuan-tuan, maksiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi tuan-tuan, sila. Tuan-tuan yang nak hadis tu nanti, sini ada wifi kan? Nanti boleh bagi kepada saya email tuan-tuan, saya terus hantar ke email tuan-tuan. Ada 6 atau 7 hadis, balik nanti tuan-tuan boleh tengok insyaAllah. Hadis mengenai dalam syurga ada sungai nama Rejab, air dia lebih putih daripada susu. Ini semua antara hadis-hadis yang palsu yang diperdengarkan kepada kita. Sebab tu bila kita mengaji hadis, sangat perlu berhati-hati. Kita takkan sebut satu-satu datang daripada Nabi, melainkan kita tahu silsilah dia macam mana. Wallahualam. Tak ada tuan-tuan? Baik. Hari ini kita sambung hadis insya-Allah. Hadis mengenai yang kita bahas pada bulan 4 hari itu, sekarang bulan 6 dah. Bulan 5 kita tak baca, kita sepatutnya sambung hari ini pada bulan 5. Tapi bulan 5 kita cerita masalah zina, masalah sebat penzina dan sebagainya. Kita sambung hadis yang membenarkan kita mufarraqah dalam solat. Sebab itu kita beritahu hadis sujud sahwi, tak ingat dah? Kebanyakannya, dan boleh dikatakan sampai ulama kata tidak ada istilah mufarraqah dalam solat. Kecuali dalam beberapa insiden, antaranya hadis yang kita nak baca pada malam ni. Okey, kita tengok hadis ini tuan-tuan sekalian, yang diriwayatkan kepada kita antaranya oleh Imam Ibn Khuzaimah. Imam Baihaqi mengatakan sanad hadis ini adalah sangat baik. Wa kana Mu'ad yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-asha al-akhirah. Thumma yarji' fa yusalli bi ashabihi. فرجع ذات الليلة فصلى بمصلى فتى من قومي من بني إسرائيل من بني سلامة يقال له سليم فلما طالع على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد وخرج وأخذ بخطام بعير وانطلق فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق لأخبرن رسول الله بالذي صنع وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله بالذي صنع فغضوا على رسول الله فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا فقال له رسول الله أفتان أنت يا معاذ وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله جنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنته معاذ. Daripada Mu'adh bin Jabal cerita kepada kita, Mu'adh ni Nabi SAW lantik dia menjadi imam di Nahiyah, di penghujung kampung. Maksudnya sahabat-sahabat yang duduk di hujung kampung dan sebagainya, imam mereka adalah sahabat Nabi Mu'adh. Tapi Mu'adh ni macam mana pun, tiap-tiap hari dia akan curi juga satu waktu untuk solat dengan Nabi. Tak dengar suara Nabi, tak jumpa Nabi, tak boleh. Satu hari dia pergi solat dengan Nabi, solat Isya. Nabi solat Isya al-akhirah, Nabi solat Isya lewat. Ada dua solat sahaja Nabi akan lewatkan. Pertama, Nabi akan lewatkan solat Zuhur. Bila Nabi akan solatkan solat lewat Zuhur ni, idza shtadda harra fa abridu bis-salah. Dalam hadis Bukhari Muslim cerita kepada kita, Nabi akan lewatkan solat Zuhur bila musim panas dah masuk. Di Malaysia mungkin tak kot. Kalau tuan-tuan pergi ke luar negara ke, syarikat tuan-tuan hantar pergi Lebanon ke, hantar pergi ke Libya. Libya tak mau pergi negara lain. Negara yang ada empat musim ni. Bila kita masuk musim panas, cuaca dah mula panas. Katalah pukul 1:30 masuk Zuhur, mereka akan solat pukul 2, 2:30, pukul 3, baru masjid akan azan untuk solat Zuhur. Bagi cuaca tu agak sedikit sejuk dulu. Sebab pukul 1:30, 2 ni matahari tengah terik, tuan-tuan, panas sangat. Tunggu pukul 2:30, pukul 3, baru mereka akan azan untuk solat Zuhur. Orang Melayu kita tak panas pun dia duduk sembahyang 2:30 dah, tidak tuan-tuan. Tak panas pun 2:30, 3:30 tu biasa duduk solat. Nampak tak? Okey, ni bila masuk musim panas. Bila musim panas kemuncak, kritikal. Kemuncak musim panas, mereka akan solat jamak suri. Jamak suri ni maksudnya satu waktu di solat pada akhir waktu, satu waktu di solat pada awal waktu. Nabi ajak, nanti kita masuk bab mengenai perempuan istihadah. Nabi ajak perempuan istihadah solat macam ni. Maksudnya kalau tuan-tuan sampai tempat saya dulu di Yaman, di Ma'rib, tengah padang pasir, masuk ke muncak musim panas, terlampau panas, tuan-tuan tak tahan. Boleh jadi kurih tuan-tuan, tengok saya, kurih sungguh. Kemuncak musim panas, katalah Zuhur 1:30, Asar pukul 5. 4:45 masjid akan azan untuk solat Zuhur. 4:50 orang dah sampai masjid, 4:50 mereka mula solat Zuhur, 4:57, 4:58 selesai solat Zuhur, mereka akan tunggu 5-6 minit masuk waktu Asar, azan dan terus mereka solat asar. Nampak Nabi suruh solat zuhur dilewatkan bila masuk musim panas. Yang kedua, Nabi lewatkan solat isya. Ada dua sebab Nabi lewatkan solat isya. Dua sebab. Sebab pertama, lepas daripada solat maghrib, sahabat Nabi balik ke rumah. Buat urusan kerja rumah tangga apa semua. Bila Nabi tengok sahabat dah berkumpul ramai, baru Nabi solat isya. Pertama. Yang kedua, lepas daripada maghrib, Nabi ada kuliah. Hari ini kita panggil kuliah maghrib. Kuliah maghrib Nabi habis lewat pukul 10, pukul 11 baru habis. Jadi sebab itulah Nabi SAW lewatkan solat asyak. Sebab tu para ulama bertanya dan mereka membahaskan. Kadang-kadang ada tempat macam masjid kita bila masuk waktu maghrib, masuk waktu isyak kita berhenti untuk adhan. Kadang-kadang tuan-tuan pergi ke tempat lain, kadang-kadang walaupun waktu isyak mereka tak berhenti. Betul tak? Mereka akan teruskan kuliah. Okey, bila selesai kuliah, adakah mereka kena azan atau kena iqamat? Kebanyakan tempat mereka azan ke iqamat dulu? Kebanyakan tempat mereka akan iqamat. Maka kata para ulama, kalaulah di satu qaryah itu ada banyak masjid dan surah. Bila masuk waktu solat, dah diazankan. Maka di tempat yang lain, kalau ada kuliah lewat dan sebagainya selesai, cukup sekadar iqamat sahaja. Tapi kalau di satu qaryah itu, itulah satu masjid, itulah satu surau, habis pukul 9 ke, pukul 10 ke, tetap kena azan untuk disiarkan syiar Islam. Ataupun macam tuan-tuan buat, bila masuk waktu solat, berhenti sekejap azan, lepas itu kita sambung balik. Maka Mu'ad solat dengan Nabi solat isyak, Nabi solat lewat. Dahlah Nabi sewa solat lewat, Nabi baca surah yang panjang. Lepas Nabi baca surah yang panjang, Nabi SAW duduk pula, Mu'ad duduk sembang dengan Nabi, tanya hukum hakam. Jadi bila dia balik ke kampung, dia dah lewat sangat. Dia sampai saja, tak kenderaan, mereka iqamat, dia pun jadi imam untuk orang kampung dia. Kita bahas dari itu dalam hadis Tirmizi. Boleh kita ulang solat beberapa kali. Kita ingat dah kita bahas itu. Mu'ad jadi imam. Dah solat tadi dengan Nabi. Dia solat sekali lagi. Itu merupakan sunat untuk dia. Dia jadi imam. Solat dengan orang kampung dia. Dalam hadis ini dia cerita. Mu'ad bila solat, dia membaca surah yang panjang. Surah panjang dia baca. Baca surah panjang-panjang-panjang. Satu budak nama dia Salim daripada Bani Salama, bila Mu'az baca surah panjang ni tak tahan dah. Kawan pun ada urusan lain. Apa dia buat? Dia bermufarraqah. Kita tengok dalam hadis ni guna perkataan dia mufarraqah. Dia tinggalkan Mu'az. Dia duduk di belakang tiang. Allahu Akbar. Dia solat isyak di belakang secara bersendirian. Mu'ad solat di depan dengan jemaah yang lain. Dia solat rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Selesai dia solat isyak 4 rakaat, Mu'ad 1 rakaat pun tak habis lagi. Panjang betul-betul. Tak cakap banyak, terus dia naik keluar daripada masjid, buka tali unta. Naik atas unta. Dia tak start lah unta tu, tak boleh start lah. Dia naik atas unta, terus dia jalan balik. Sambil dia jalan balik, dia tengok Mu'ad tengah solat. Perah, dia kata. Baca surah panjang-panjang, ingat orang tak ada kerja lain lah. Lepas daripada solat, berita ini disampaikan kepada Mu'ad. Mu'ad kata kepada sahabat yang lain, inna hadha bihi la nifaq. Budak ini dia orang munafik. Dia orang munafik. Sebab apa Mu'ad boleh keluar kenyataan macam ni? Sebab di zaman Nabi, sahabat nak kenal orang munafik dua. Pertama, orang yang tak solat subuh secara berjamaah. Yang kedua, orang yang tak solat isyak secara berjamaah. Ini ciri-ciri munafik masa itu. Hari ini kita tak boleh tuduh macam ni. Orang tak solat isyak berjamaah, kadang-kadang balik kerja lewat, kadang-kadang dah sampai rumah tak larat dan sebagainya, solat di rumah bukan sebab munafik, ada sebab. Zaman Nabi, kalau tak solat isyak dan subuh berjamaah, ini ciri-ciri munafik. La akhbirana, isu aku akan bagi tahu kepada Nabi apa yang budak ni buat. Berita ni disampaikan kepada budak nama Salim daripada Bani Salama. Mu'ad nak pergi cerita pada Nabi, habis kamu. Dia kata, aku pun esok nak pergi jumpa Nabi, cerita pada Nabi. Sama-sama esok jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, tuan-tuan sekalian, Nabi tanya kepada Mu'ad, budak ni apa yang Mu'ad buat? Kata budak ni, Mu'ad bila solat dengan kami, dia membaca surah yang panjang. Terus Nabi tengok Mu'ad, kata Nabi pada Mu'ad, afatana anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu ni sebab apa jadi tukang fitnah? Menyusahkan orang baca surah yang panjang, orang lain pun ada urusan lain dan sebagainya. Terus Nabi tengok budak ni, wahai budak, apa yang kamu buat? Bila Mu'ad baca surah yang panjang, apa yang kamu buat? Aku tak tahan wahai Rasulullah, aku ada kerja lain. Jadi aku tinggalkan Mu'ad, aku duduk di belakang, aku mufarraqah, aku solat bersendirian. Tanya Nabi, apa yang kamu baca masa kamu solat bersendirian? Dia kata, aku baca Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, aku minta Allah syurga, aku minta jauh daripada api neraka. Kata Nabi, kamu baca Fatihah, kamu tak baca surah? Dah, sebab apa? Mu'ad dah baca panjang dah. Jawab tu pandai, nampak tak? Mu'ad dah baca panjang dah, sebab tu aku tak baca apa. Nabi bila dengar alasan budak ni, Nabi setuju dengan dia. Sebab tu, sesuatu perbuatan yang dibuat oleh sahabat, Nabi redha dengan perbuatan tersebut. Itu dinamakan hadis. Ini satu hadis sahaja yang datang menceritakan mengenai mufarraqah. Kita ingat tak kita cerita itu bab sujud sahwi? Mana-mana perbuatan sahabat yang Nabi redha, itu dinamakan hadis. Kalau perbuatan budak ni Nabi tak redha, Nabi akan larang dia, lain kali jangan buat macam tu. Sebab tu kata para ulama, kalau kita berhadapan dengan kes macam ni sahaja, boleh kita mufarraqah. Contoh, tuan-tuan datang solat subuh. Subuh kata dah lewat. Solat di mana-mana tempat, subuh dah lewat. Tiba-tiba masjid tu pagi subuh Khamis malam Jumaat, apa dia pagi Jumaat tu baca surah sajadah, baca al-insan. Dah lewat dah ni. Sebab tu tuan-tuan semua tahu surah sajadah dan al-insan ni dalam hadis diceritakan kepada kita Nabi akan baca ahyanan. Nabi akan baca kadang-kadang sahaja. Kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang tiga minggu sekali, kadang-kadang dua bulan sekali. Tuan-tuan yang pernah pergi menjejakkan kaki ke tanah suci, tuan-tuan akan tengok mereka pun akan baca kadang-kadang. Kadang-kadang kita yang tak faham ni, orang Melayu kita yang seolah-olah ingat baca surah sajadah dengan al-insan ni wajib, bila di Mekah dia buat kacau. Saya pernah sekali masa berada di Mekah dulu, seorang pakcik tu dia duduk sebulan bulan Ramadan, raya di sana. Dia kata, ustaz, saya duduk di Mekah ni dah 3 minggu dah ustaz. 3-3 minggu Tok Imam Majlis Haram dia solat pagi Jumaat, dia terlupa nak baca surah sajadah ustaz. Saya kata, pakcik, dia hafal 30 juz Quran, bukan dia terlupa nak baca. Kadang-kadang saja Nabi baca benda tu, nampak tak? Sampai ada orang ingat wajib baca pagi tu, dah. Nak baca kata para ulama buat cara sempurna. Kita tunggu nanti subuh dah awal sedikit, buat cara sempurna. Kadang-kadang subuh dah lewat dan sebagainya, orang nak pergi kerja, nak hantar anak-anak ke sekolah, perlunya bertoleransi. Nah, tunggu subuh awal sedikit, buat cara sempurna. Rakaat pertama surah sajadah, rakaat kedua surah al-insan sampai selesai. Ada ulama kata, ada orang kadang-kadang dia nak buat juga sajadah, kadang-kadang sajadah tu dia bagi dua rakaat. Kadang-kadang rakaat pertama dia baca sajadah bagi habis, rakaat kedua dia ambil petikan surah al-insan. Boleh kata para ulama, tapi tidak sempurna. Buat cara sempurna. Apa tak? Ada pula kata, ustaz, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jangan macam tu. Nah, bukan macam tak kena. Macam saya solat di Serdang. Sini Kembangan. Saya solat zuhur, masuk-masuk dalam masjid di Seri Serdang, di Seri Kembangan tu, Mereka dah solat zuhur rakaat kedua, imam duduk tahiyat awal. Saya masuk-masuk, imam terus bangun untuk rakaat ketiga, kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Satu sahabat pun duduk tepi saya angkat takbir Allahu Akbar. Lepas daripada imam duduk tahiyat keempat, tahiyat akhir, dia bagi salam, saya pun bangun tambah lagi dua rakaat. Budak yang masbuk dengan saya sekali, dia pun bagi salam. Syak tuan-tuan. Oh, sudah kita kata ni daripada planet mana pula budak ni. Lepas daripada saya tambah dua rakaat, saya bagi salam, terus pergi cari dia. Dia ada kat luar masjid, duk kena okok. Macam tuan-tuan nak buat tu lah. Ada kat masjid, duk kena okok. Saya pun pergi dekat dia, panggil bro. Panggil bro lah KL. Tadi Tok Imam tadi, lepas bagi salam, kita sama-sama masbuk. Patutnya bro kena tambah lagi dua rakaat. Macam saya tambah tadi. Dia tengok saya, dia panggil saya bro. Dia panggil saya bro balik. Dia kata, saya ni sekurang-kurangnya solat juga dua rakaat. Tak boleh buat semua pun, jangan tinggal semua dia. Tuan-tuan nak jawab macam mana? Betul juga. Lepas cuma tu, pikir nak panggil dia bro ke, beruk orang lepas tu. Jadi, buatlah secara sempurna. Katalah pagi tu subuh lewat, surah sejadah, insan, tuan-tuan dah lewat nak pergi kerja. Anak sekolah. Pagi tu atau tuan-tuan ada penerbangan. Tuan-tuan sendiri tahu keadaan tuan-tuan macam mana. Situasi tuan-tuan macam mana. Keadaan macam ni sahaja, kata para ulama, tuan-tuan boleh bermufarraqah, duduk di belakang, solat bersendirian, baca Fatihah tanpa baca surah. Rakaat pertama, kedua, tuan-tuan bagi salam dan tuan-tuan balik. Nanti kita sambung lagi insya-Allah pada pada azan. Sila. Astaghfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم رب هذه الدعوة الثانية والصلاة القائمة والصلاة القائمة. Dalam kes macam ni sahaja yang dibenarkan kita bermufarraqah dalam solat. Kita tengah solat, kebetulan pagi tu contohnya imam baca surah yang panjang dan sebagainya, kita sendiri tahu keadaan kita sangat terdesak. Subuh dah lewat, kemudian apa dia, anak nak pergi sekolah dan sebagainya, atau kita nak pergi ke tempat kerja, atau pagi itu tak ada penerbangan dan sebagainya, perlu bergegas ke lapangan terbang dan sebagainya. Dalam situasi macam ini sahaja, kita boleh meninggalkan imam dan solat di belakang secara bersendirian sebagaimana yang dibuat oleh budak ni. Kemudian kita boleh balik, cuma jangan buat macam tadi dah, pirah pada imam, yang tu jangan buat macam budak tu buat. Jadi dalam situasi macam ni saja dibenarkan kita mufarraqah. Ingat, kalau kita solat imam terlebih rakaat, terkurang rakaat, terlebih rukuk, terkurang rukuk, apa juga keadaan, jangan bermufarraqah. Nabi larang benda tu. Nabi tak suka berlaku kucar kacir dalam solat. Sebab tu dijadikan imam untuk kita ikut dia. Sampaikan para sahabat Nabi SAW pernah salah faham. Dijadikan imam untuk kita ikut ni, sampai pernah salah faham. Diceritakan kepada kita oleh Imam Ibn Hibban, satu hari sahabat Nabi solat dengan Nabi. Tengah-tengah solat, fakhla'na 'alaik. Tengah-tengah solat, Nabi pakai slipper. Nabi cabut slipper, Nabi keluar. Kita tahu Nabi solat pakai slipper. Sebab masjid Nabi ni, kapet tak ada kapet, dia daripada tanah. Sahabat semua masuklah masjid solat pakai slipper. Kita hari ni tak pakai slipper sebab tak mau bergaduh dengan Tok Siak, betul tak? Sebab ada kapet, sebab tu tak pakai slipper. Tengah solat, tiba-tiba fakhla'na 'alaik. Nabi tunduk, Nabi cabut kasut, Nabi keluar. Sahabat Nabi ni punya ikut imam, sahabat Nabi semua tunduk cabut slipper juga. Nabi lepas bagi salam, Nabi berpaling ke belakang, Nabi tengok semua sahabat dah tak pakai slipper. Nabi tanya kepada sahabat ni, apa tak pakai slipper ni? Dijadikan imam untuk kita ikut. Nampak tak? Imam cabut slipper, kita pun cabut slipper. Nabi kata, aku cabut slipper tadi sebab masa tengah solat, Jibril datang bagi tahu aku. Di slipper aku itu, fiha khabsan au najisan. Di bawah slipper aku ni ada kotoran. Dalam hadis lain ada najis. Najis yang dipanggil oleh Imam Syafi'i dalam kitab dia Umumul Balwa, iaitu najis-najis ringan yang dimaafkan oleh agama. Contohnya kalau di Mekah dulu, Kaabah tu, burung duk tawaf juga atas tu, burung berak, kadang-kadang orang duk pijak masa tawaf dan sebagainya. Ini semua najis-najis yang dimaafkan oleh agama. Kata Imam Syafi'i, Umumul Balwa. Kalau kita dalam masjid, tak cicak lah. Sebab tu tak cicak tu, tuan-tuan tengah solat, atau tuan-tuan tengok dalam masjid ada tak cicak, tuan-tuan hanya ambil sapu keluar, betul tak? Tuan-tuan tak ambil sabun basuh, betul tak? Sebab ianya najis yang ringan dimaafkan oleh agama. Kata Nabi, aku tengah solat tadi, Jibril bagi tahu kepada aku, bawah slipper aku ada najis, ada kotoran. Sebab tu aku bawa keluar slipper aku. Kamu yang tak ada kotoran, tak payahlah bawa keluar. Sahabat ni punya ikut Nabi, takut bercanggah dengan imam, sampai macam tu mereka buat. Sebab tu kata para ulama, ikut imam ni merupakan satu rukun kepada rukun solat tambahan dia. Sebab dijadikan imam untuk kita ikuti, dan kita juga boleh faham kalau najis yang ringan ianya dimaafkan oleh agama. Dan Nabi tengah solat, Nabi bawa keluar slipper Nabi. Kata para ulama, kalau solat Nabi tidak sah, Nabi akan berhenti solat, Nabi akan solat semula. Tapi kerana ia dimaafkan oleh agama, maka jangan takut, tak ada masalah. Tengah solat, tengok-tengok di bawah kaki ada tek cicak, ianya dimaafkan oleh agama. Cuma masa kita tahu tengah solat ada najis dan sebagainya, kita kena sedaya upaya untuk keluarkan dia. Ya, tengah solat tiba-tiba cicak betul-betul pergi berak atas jari ni. Tak boleh nak elak dah, elak pun kena juga, tanduk masuk gol sendiri contoh. Boleh faham tak? Tak faham sudah, nampak tak? Kena. Tengah solat, tuan-tuan boleh ambil jari tuan-tuan, sapu di bawah kapet bawah. Nanti lepas solat, tuan-tuan balik. Bawah. Jangan pergi sapu tepi orang tepi. disapu tepi orang saja cari bergaduh dengan orang. Nampak tak? Jadi ini antara najis yang dimaafkan oleh agama. Wallahu alam. Ini saja perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh tanya 1-2 soalan yang berkaitan dengan bab ni. Kalau tak, baru kita buka 1-2 soalan ni. Sila tuan-tuan. Bab ni dulu. Baik, asal dia memang Nabi larang kita lalu depan orang solat. Sampai dalam hadis Bukhari Nabi kata law ya'lamu maru baina yaday musallim ma kana alayhi min al-ith la kana ay yaqifa 40 khayra lahu min ay yamurru baina yaday musallim. Kata Nabi, kalau kita tahu betapa besarnya dosa biadabnya lalu depan orang solat, nescaya kita akan tunggu dia selesai solat hatta 40. Kata para ulama 40 hari ke, 4 bulan ke, 40 minit ke, sampai dia selesai, baru kita lalu depan dia solat. Tapi dalam solat, kita makmum, depan kita imam, pendinding untuk imam mewakili seluruh makmum. Kalau kita diminta keluar untuk solat, maka tak salah kita lalu depan orang solat. Nah, ada sepotong hadis lagi, riwayat daripada Bukhari Muslim, daripada Abdullah bin Abbas, nanti saya akan baca pada tuan-tuan. Cukup sekarang kita faham, kalau kita tengah solat, batal. Kita boleh lalu depan orang solat. Kalau ada peluang untuk tidak lalu, itu yang terbaik. Tapi kalau terpaksa kena lalu depan orang solat, tak ada masalah. Dan kita, kalau tengah solat, ada orang lalu, kita jangan tahan. Jangan tahan. Sekejap lagi semua pakat tahan, kawan tahan, tahan, tahan. Bila dia nak keluar, nampak tak? Jadi tak payah tahan. Hanya diminta tahan kalau kita solat bersendirian, ada orang lalu depan kita. Nah? Wallahualam. Ada lagi tak? Sila. Yang berkaitan dulu. Tak ada, nah? Ada 1-2 soalan lain. InsyaAllah, kalau tak, kita berhenti dulu insyaAllah. Keluar. Sahabat, saya pernah sebut, mungkin sahabat kita tak hadir, dalam kuliah kita yang kedua ke ketiga ke, mengenai masalah bila imam keluar, apa dia nak buat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama yang tidak tepat, iaitu imam boleh keluar meninggalkan makmum begitu sahaja. Kemudian orang di belakang imam sekaligus dia menjadi imam. Nah, dia akan naik jadi imam. Pendapat ini tidak berapa tepat. Yang paling tepatnya ialah bila dia batal, dia sebelum dia keluar, dia letak mikrofon kalih ke belakang, tengok mana-mana sesiapa yang dia rasa layak untuk menjadi imam, dia tarik orang tu duduk di hadapan. Tak semestinya di belakang imam. Kiri ke kanan sesuai, dia jalan depan orang tu, tarik orang tu jadi imam dan dia keluar. Yang kita sebut benda ni bukan senang, betul tak? Tuan-tuan ingat tak cerita dia? Tuan-tuan ingat tak cerita dia? Pakcik ingat cerita dia? Itu dalam keadaan biasa. Dalam keadaan sujud, dia larang, dilarang buat macam tu. Dia sujud-sujud, semua jamaah sujud, dia batal. Dia pun tak mikrofon pelan-pelan, dia tinggal jamaah tengah sujud, dia start motor balik. Jamaah pun istiqamah sujud, eh lama nampak hari ni. Ada jamaah bangun-bangun, tengok tu imam tak ada. Dia pihak member dia duduk sujud apa lagi ni, tu imam tak ada dah, nampak tak? Jadi dalam keadaan ni, dia tetap bangun. Dia bila batal, batal. Allahu Akbar, dia bertakbir memuji Allah, bukan dalam solat. Masa tu baru dia keluar. Orang di belakang masa tu otomatik menjadi imam. Kemudian dia terus lepas selesai duduk di antara rasul, dia Allahu Akbar, dia naik rokat seterusnya, barulah masa tu dia ke depan berada di tempat imam. Allahuakbar. Ya. Depan tak ada pintu. Buat renovation lain, tepuk pintu lain kali. Depan tak ada pintu, dia boleh lalu depan orang solat, minta jalan. Boleh. Maksudnya, penuh dah. Dia boleh minta jalan, lalu tak ada masalah. Walaupun saya tahu sebenarnya Nabi larang lalu depan orang solat. Tapi dalam keadaan-keadaan macam ni, tidak ada masalah. Nanti tuan-tuan ikut kuliah saya akan baca hadis Abdullah bin Abbas, menceritakan bagaimana Abdullah bin Abbas lalu depan orang solat ketika mana sahabat lain solat dengan Nabi SAW. Wallahualam. Ada lagi tuan-tuan? Tak ada dah? Kita berhenti dulu insyaAllah. Mudah-mudahan Allah tambah ilmu agama kepada kita. dapat bermanfaat kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azima li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdih ashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahu wa bihamdih ashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.